Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa min al-usuliyyin man yaqul inna lil isbati wa ma li nafyi. Fa idza jumi'a bainahuma dallat 'ala an-nafy wal isbati wa laysa kadhalika 'inda al-arabiyyati wa man yatakallamu fi dhalika bi 'ilmin. فإنما هذه القافة التي تدخل على إن وأخواتها فتقفها عن العمل لأنها إنما تعمل إذا اختصت بالجمل الإسمية فلما كفت بطل عملها واختصاصها فصار يليها الجمل الفعلية والإسمية فتغير معناها وعملها بانضمام ما إليها وكذلك كأنما wa ghairuha. Dan di antara ulama usul fikih ada yang mengatakan tentang inama, bahasanya inna di situ adalah isbat, memandung makna positif sesungguhnya, sedangkan ma-nya itu linafi. Fa idza jumi'a bainahuma, ketika dikumpulkan di antara keduanya, innama, maka dalat ala nafi wa isbat, mengandung makna nafi dan isbat alias hasr. Walaysa kadzalik, dan tidak demikian menurut para pakar bahasa Arab dan orang-orang yang berbicara tentang masalah ini dengan ilmu. Artinya Syekhul Islam mengatakan mereka sebagian usuliyin tersebut bicara tentang masalah tanpa ilmu, bicaranya ngawur. Ya, karena tidak demikian penjelasan orang yang ngerti bahasa. Fa inna ma, ada karena ma dalam kata-kata inna ma itu disebut ma al-kafah, ma yang menahan, mencegah dari amal, yaitu ma yang tadkhulu, masuk kepada inna dan saudara-saudaranya, lalu menahan inna dan saudara-saudaranya sehingga tidak bisa beramal. Maka inna amalnya adalah memasukkan isimnya, maka setelah kemasukan ma, maka sudah tidak lagi bisa menasabkan isimnya. Li'anna inna ma ta'malu, karena ma atau inna itu hanya beramal jika ikhtasat bil jumalil ismiyati, jika khusus bertemu dengan jumlah ismiyah. Maka tatkala ma telah mencegahnya dari amal, fatala amaluha, maka dia sudah tidak lagi bisa beramal, amalnya hilang, demikian juga kekhususannya hilang. Maka isim isim setelah inama itu marfu, sudah tidak lagi mansub. Demikian juga hilang ikhtisas, kekhususannya. Fasara yaliha, oleh karena itu yaliha setelah inama kita jumpai ada jumlah fi'liyah, ada jumlah isim. Fataghayyar ma'naha, dan maknanya juga berubah. Inna aslinya cuma taukid, atau inna aslinya taukid, karena kemasukan makafah, maka menjadi hasar. Wa amaluha, dan amalnya juga berubah, sudah tidak lagi menasabkan isim setelahnya. Bin dimam, disebabkan bergabungnya ma kepada inna, demikian pula ka'an nama dan yang lainnya. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakuluna, dan mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan dengan Rasul, wa ta'na, dan kami taat, summa yatawalla farikum minhum, kemudian sekelompok dari mereka berpaling. Mimba didalik, setelah itu, wa maulaika bil mu'minin, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Wa idza tu'u ila Allahi wa rasulihi yahkum bainahum, jika mereka itu orang-orang munafik diajak kepada Allah dan Rasulnya supaya Allah dan Rasulnya menetapkan hukum di antara mereka, idza fariqum minhum mu'ridun, idza tiba-tiba sekelompok dari orang-orang munafik tersebut mu'ridun, mereka orang-orang yang berpaling. Wa iyakullahumul haqqu, Akan tapi jika ada lahum bagi orang-orang munafik al-haqu hak, itu manfaat. Jika dalam hukum Allah dan Rasulnya itu ada hal yang manfaat dan menguntungkan, ya'tu ilaihi mut'ainin, maka mereka datang menghadap Nabi dalam keadaan tunduk. Afi kulubim marad, apakah dalam hati mereka terdapat penyakit? Amir tabu, ataukah mereka ragu-ragu? Ayahku ayahifallahu alaihi wa rasuluh, ataukah mereka khawatir kalau Allah dan Rasulnya mengkhianati mereka? Bal ulaika humud zalimun, bahkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman jika diajak kepada Allah dan Rasulnya supaya Allah dan Rasulnya memutuskan hukum di antara mereka. Ayakulu sami'na wa ata'na, mereka mengucapkan kami mendengarkan taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka di sini ada innama, maka hal ini menunjukkan bahasanya di sini ada peniadaan iman untuk orang yang tidak punya sami'na wa ata'na. Maka ini menunjukkan bahasanya wajib hukumnya mengucapkan, memiliki prinsip sami'na wa ata'na. Oleh karena itu Allah tiadakan iman dari orang yang tidak mengucapkan sami'na wa ata'na terhadap anak Allah dan Rasulnya. Kemudian di sini kita jumpai sifat orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang berpaling, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah ceritakan akan tetap orang munafik ini mau taat jika aturan Allah dan Rasulnya itu manfaat. Inilah cara beribadahnya orang-orang munafik. Mereka akan demikian semangat melakukan ketaatan ketika ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu menguntungkan mereka. Wa iya kunna mubun haq, jika mereka mendapatkan manfaat dengan keputusan Allah dan Rasulnya, maka mereka ya'tu ilaihi mut'ini, maka mereka akan datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh ketundukan. Itulah orang-orang munafik. Jadi sifat orang munafik, ketika aturan Allah dan Rasulnya menguntungkan, maka mereka sangat tunduk dengan aturan Allah dan Rasulnya. Dan ketika aturan Allah dan Rasulnya tidak menguntungkan, maka apa? Idza fariqum minhum mu'ridun, tiba-tiba mereka adalah orang-orang yang berpaling. Kila idza kana al-mu'minu haqqan wa huwa fa'ilun lil wajibati at-tariku lil mahramati faqad qala ulaika humul mu'minuna haqqan wa lam yadhkur illa khamsatar asya'a wa kadhalika qala fil ayatil ukhra innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun wa kadzalika qawluhu innal ladina yastadinuna ka ulaika alladina yu'minuna billahi wa rasulihi kila an hadzal jawabani ahaduhuma ayyakuna ma dzakara mustalziman lima taraka fa innahu dzakara wajala qulubihim idza dzukirallahu wa ziyadata imanihim idza tuliyat ayatuhu ma'a tawakkuli alaihi wa iqamissalati ala wajhil ma'muri bihi batinan wa zahiran wa kadzalika infaqu min malil wal manafi wa kana hadha mustaziman lil baqi fa inna wajala al qalbi inda dhikrillahi yaqtadi khashyatahu wa khawfa minhu fasaru wajlatti farifat fa fi qira'atil ibni mas'udin idza dhukira allahu idza dzukirallahu fariqat qulubuhum. Hadza sahihun. Fa innal wajala fi lughati huwa al-khawfu. Yuqalu humratul khajali wa safratul wajali. Wa minhu qawluhu ta'ala walladzina yu'tuna ma'atu wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Qalat Aisyatu ya Rasulullah, huwa rajulun yazni wa yasriku wa yukafu an yu'aqabu. An yu'aqaba. Qala la ya binta Siddiqi. Qala la ya binta Siddiqi, wa huwa rajulun yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa yukafu an la yuqbala minhu. Jika ada yang bertanya, jika mukmin yang sebenarnya adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram, maka kalau Allah telah mengatakan ulaika humul mukminuna haqqan di surat Al-Anfal, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Padahal di situ di awal surat Al-Anfal di ayat tersebut Allah tidaklah menyebutkan kecuali 5 amal saja. Demikian juga di ayat-ayat yang lain, cuma beberapa amal saja. Misal di surah Hujurat, hanyalah orang-orang yang beriman. Sehingga selainnya bukanlah orang yang benar-benar beriman, orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu-ragu dan bersihat dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang shodiqun, orang-orang yang benar imannya, orang yang punya iman yang sejati. Padahal di sini tidak disebutkan semua kewajiban. Demikian pula inilah di sini orang-orang yang minta izin kepadamu, mereka itulah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, dibuat kesimpulan bahwa orang yang benar-benar beriman itu melakukan kewajiban dan melakukan hal-hal dan meninggalkan hal-hal yang haram. Tapi kenapa ayat-ayat yang mengatakan inna mu'min yang terjadi, inna mu'min yang sebenarnya cuma menyebutkan sebagian kewajiban saja dan tidak menyebutkan semua kewajiban? Maka jawaban untuk pertanyaannya ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, bahasanya apa yang Allah sebutkan itu konsekuensi apa yang tidak Allah sebutkan. Maka jika orang tersebut benar-benar melakukan amal yang Allah sebutkan, maka konsekuensinya seharusnya dia juga melakukan amal-amal yang tidak Allah sebutkan, hal-hal yang wajib yang lain yang tidak Allah sebutkan. Contohnya di sini masalah surat Al-Anfal, maka Allah menyebutkan di awal surat Al-Anfal takutnya hati mereka ketika disebut nama Allah dan bertambahnya iman mereka jika dibayangkan ayat-ayat Allah di samping mereka telah orang yang bertawakal kepada Allah dan menetapkan sholat sebagaimana yang diperintahkan, dan mereka menegakkan sholat tersebut baik dari sisi batin, dari sisi kekhusyuan, ataupun dari sisi zahir, dari sisi amal-amal sholat. Demikian pula mereka adalah orang yang terinfak minal mal dari harta dan manafik dan manfaat dan jasa. Jasa sewa menyewa itu disebut dengan baitul manfaat, termasuk dalam masalah sewa menyewa itu baitul manfaat, menjual manfaat. Tidak menjual ain, tidak menjual benda. Orang nyewakan rumah itu tidak menjual benda, tetapi menjual manfaat benda. Bahasa bebasnya mungkin menjual jasa. Kemana sih artinya jasa? Maka mereka infakkan, mereka berinfakkan Allah dengan harta mereka menjadi benda, bendanya ataupun jasanya. Sebenarnya manafik itu termasuk mal. Oleh karena itu maka mungkin yang dimaksud dengan mal di sini adalah benda dan manafik. mobil itu sendiri harta, di samping rumah itu sendiri harta. Namun jasa, jasa bisa nyewakan mobil, bisa nyewakan rumah, nah, itu juga harta yang lain. Maka ketika orang itu mengamalkan hal-hal ini, maka mustalziman, maka konsekuensinya, maka amal-amal ini berkonsekuensi dari agar orang itu mengamalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena wajalul qalbi, rasa takut hati ketika disebut nama Allah, itu mengharuskan khusyuk, artinya rasa takut dan khauf. Oleh karena itu para ahli tafsir menjelaskan makna wasilah adalah fariqat, sebagaimana qiraahnya itu makna untuk ayat ini. Ibnu Mas'ud qiraahnya idza dzukrullahu fariqat qulubuhum. Dan penjelasan ahli tafsir bahasanya wasilah adalah maknanya fariqat kata sahul Islam bahasa sahih. Ini adalah penjelasan yang benar. Karena wajal dalam bahasa Arab maknanya adalah khauf. Ini dalam bahasa Arab ada ungkapan hum wafil khojari, mukanya memerah karena malu. Kalau malu itu mukanya disebut memerah. Wasufatul wajali, mukanya menguning karena takut. Nah, kalau takut orang Arab menilai mukanya itu berwarna kuning. Nah, kalau malu itu merah. Kalau malu orang Indonesia setuju ya, bukannya merah padam, kamu menahan malu merah. Kalau takut apa jadi? Apa maknanya kalau bahasa Indonesia? Pecah ketakutannya. Bapak itu di atasnya dalam firman Allah di atas dalil. Kalau wajar ikhlasnya rasa takut adalah firman Allah di surat Al-Mu'minun. Dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dan hati mereka ketakutan, anaknya mereka adalah orang-orang yang anaknya mereka adalah orang-orang yang akan kembali kepada Tuhan mereka. Apa yang dimaksud dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dan hati mereka ketakutan? Maka Aisyah pernah menanyakan makna ayat ini, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan orang yang melakukan apa yang mereka lakukan adalah orang yang berbuat zina, mencuri, kemudian rasa takut kalau akan mendapatkan hukuman? Maka Nabi mengatakan, la yajid as-siddiq, bukan itu makna ayat, wahai anak yang berbakar siddiq. Yang dimaksud dengan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan adalah orang yang rajin sholat, rajin berpuasa, rajin sedekah, dan mereka khawatir tidak diterimanya amal mereka. Kemudian tentang makna idza dzukrullah, jika disebut nama Allah, apakah harus ada pihak kedua, pihak luar yang menyebutkan nama Allah kepada orang ini supaya hati mereka itu merasa takut? Makanya ada keterangan as-suddi wa qala as-suddi fi qawlihi ta'ala idza dzakallahu wajilat qulubuhum wa rajulu yuridu ayatima aw yahumma bima'siyatin fayanzi'a anhu wa dzaka qawli ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa wa liman qama maqama rabbih jannatan fa la mujahidun ghayru min al-mufassirin wa rajulu yaqumu bil ma'siyati fa yadhkuru maqamahu bayna yaday Allah fa yatukaha khawfan min Allah. Apabila disebut nama Allah, apakah harus ada yang menyebut itu harus pihak eksternal? Ada orang yang menyiapkan kemudian merasa takut, ataukah yang menyebut itu adalah sesuatu yang sebenarnya ada dalam dirinya sendiri? keterangan Asyuti sedih mengatakan yang dimaksud adalah seorang yang ingin menzalimi orang lain atau punya niat untuk bermaksiat, lalu dia menghentikan mencabut dirinya dari keinginan tersebut. Dan maknanya sebagaimana, sehingga makna ayat ini sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, adapun orang yang merasa takut berdiri di hadapan Allah di akhirat nanti dan dia mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsunya, maka segala tempat tinggalnya. Dan Allah berfirman, dan untuk orang yang merasa takut maqam rabbihi, berdiri di hadapan Rabbnya untuk mempertanggungjawabkan amal di mahsyar, untuknya jannatan dua surga. Nah, tentang maqam rabbihi di dua ayat ini, kata Mujahid dan ahli tafsir yang lain, dia adalah seorang yang punya keinginan untuk berbuat maksiat, lalu dia ingat bagaimana kata adanya dia berdiri di hadapan Allah, akhirnya dia tinggalkan maksiat karena merasa takut kepada Allah. Maka kata Syekhul Islam, idza dzukrullah wajilat qulubuh, itu semakna dengan wa amman mantafa maqama rabbihi. Padahal wa amman mantafa maqama rabbihi itu ya, rasa takutnya karena dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka idza dzukrullah wajilat qulubuh, jika disebutkan di sini, disebutkan nama Allah di sini, tidak harus pihak luar, tidak harus ada orang yang mengingatkan. Boleh jadi ada orang yang mengingatkan, boleh jadi juga tidak ada, tidak ada yang mengingatkan, namun tiba-tiba hatinya terpetik, hatinya atau suara batinnya itu mengingatkan nafsunya, mengingatkan dirinya, maka ingat Allah gitu. Habis itu udah an-nafsu, udah dirinya jadi merasa takut. Kemudian di sini terdapat penjelasan tentang makna wa amma man khafa maqam rabbihi, dan siapa yang merasa takut dengan maqam rabbihi. Maka penjelasan Mujahid di sini kalau tidak salah sama dengan yang dipilih oleh tafsir lain, yaitu maqam rabbihi di sini adalah merasa takut berdiri di mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana wajhul qalbi min dhikrihi yatadhammanu khashyata wa makhafatahu fadhalika yad'u sahibahu ila fi'lil ma'muri wa tarkil mahdhuri. Qala Sa'd bin Abdullah At-Tusturi, laysa bainal 'abdi wa bainallahi hijabul aqlabu min ad-da'wa wa la tariqun ilayhi aqrab min al-ittifaqi wa aslu kullu khairin fid dunya wal akhirah al-khawfu min Allah. takut dengan kebesaran Tuhannya. Orang-orang yang takut dengan kebesaran Tuhannya. Itu maqam maqam arafi. Maqam di sini diartikan mensila. Kalau statusnya mujahid, maqam di sini maknanya koma, berdiri di hadapan Allah. Nah, kalau yang statusnya yang dipakai oleh yang diberikan ajaran terjemah depan, itu maqam di sini artinya terdepan, bukan qiyam. Ya, itu mungkin ini dan mungkin itu. Maqam diartikan kedudukan, ya tidak salah. Ya, maqam diartikan qiyam. Maka siapa yang takut dengan kebesaran Tuhannya yang ada dalam hatinya, maqam rabbihi fi qalbihi. Maka ketika wajhul qalbi min dzikrihi, karena mengingat Allah itu mengandung rasa takut dan rasa takut, maka wajar kalau itu macam itu akan mendorong pelakunya untuk melakukan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang. Ini penjelasan bahasanya apa yang Allah sebutkan itu berkonsekuensi untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang tidak Allah sebutkan dalam ayat itu. Bagaimana perkataan Sahabat bin Abdullah, yaitu Sahabat bin Abdullah Al-Tusturi, dikatakan ya, seorang tokoh sufi, laisa bainal 'abdi wa bainallah, tidak ada antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala takutabil yang lebih tebal daripada mengaku-ngaku. Inilah tabir yang tebal yang menghalangi seorang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah mengklaim dirinya orang saleh, dirinya orang takwa, maka dia tidak akan semangat beribadah, tidak akan semangat berdekatan diri kepadanya. Jadi kalau dia sudah ada dakwah dan klaim, dia adalah orang yang sangat mencintai, dia adalah kasih Tuhan, dia adalah manusia mulia Allah. Makanya tafsir yang paling kuat yang mengenai seorang untuk mendekatkan diri kepadanya. Berbeda dengan orang yang merasa membutuhkan Allah karena dia hamba yang berhubungan dosa, membutuhkan ampunan Allah, membutuhkan kasih sayang Allah. Mereka itu lanjutannya, dan tidak ada jalan menuju Allah yang lebih dekat daripada al-ittiqar, merasa membutuhkan Allah, merasa dirinya adalah hamba yang membutuhkan ampunan Allah karena perlu lipat dosa, membutuhkan kasih sayang Allah. Karena orang punya jalan ini mengadakan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sumber segala kebaikan di dunia dan di akhirat adalah rasa takut kepada Allah. Dan dalilnya adalah wala masa kata an Musa al-ghadabu akhadha al-wah. Dan ketika amarah itu telah tenang dari Musa akhadha al-wah, maka Musa mengambil lembaran-lembaran yang tadi telah dia lemparkan, itu lembaran-lembaran Taurat yang harusnya dia terima setelah berjumpa dengan Allah di Tursina. Rabbi nusqatiha huda wa rahmat lilladzinahum di rabbihim yarhamun. Dan di dalam nusqah, dalam naskah Taurat tersebut terdapat petunjuk dan kasih sayang Allah bagi orang-orang yang merasa takut kepada Rabbnya. Maka Allah katakan fa akhbar anna al-huda wa rahmata lil ladzina yakhafuna Allah. Maka Allah ceritakan, Allah katakan dalam ayat ini bahwasanya hidayah dan kasih sayang Allah itu diperuntukkan untuk orang-orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan amal ayat ini, maka ada satu hal yang menarik. Di sini ghadab itu menjadi fa'il untuk sakata. Ya, sakata di sini gimana sakana? Fa'ilnya bukan Musa, namun ghadabnya yang jadi fa'il. Maka ayat ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwasanya jika orang itu marah besar, maka marah amarah itulah yang menguasai diri seseorang, dan bukan orang tersebut yang mengontrol marahnya. Oleh karena itu, orang tersebut bisa kembali sadar ketika marahnya yang hilang, bukan orangnya yang tenang. Namun marahnya yang tenang, bukan orangnya yang tenang. Maka amarah, kalau marah itu masih marah biasa, maka marah itu dikontrol oleh orangnya. Jika orang itu marahnya dalam puncak kemarahan, maka marah itulah yang mengontrol orang. Mengontrol orang tersebut. Pernah dan Ibrahim mengatakan warajul tentang maqam rabbihi, dia adalah seorang yang ingin melakukan dosa, lalu dia ingat maqam Allah, kedudukan Allah di dalam hatinya. Ini jadi maqam Allah di sini, maqam Allah di qalbi, maqam bermakna maqam. Jadi dia tinggalkan dosa. Perkataan Mujahid ini jadikan dari Nabi Dunia, dari Ja'ad, dari Su'bah, dari Mansur. Anhuma, dan keduanya Mujahid dan Ibrahim. Ketika menjelaskan firman Allah, waliman khauf maqam waliman khauf maqam rabbih jannatan. Jadi ya, jelaskan tentang Mujahid dan Ibrahim. Wahaulah, maka mereka-mereka ini yang punya rasa takut kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung yang Allah sebutkan dalam firman yang di awal surat Al-Baqarah. Jika orang-orang mendapatkan jatah hidayah dari Tuhan mereka, dan jika orang-orang yang beruntung, jika orang-orang yang beriman dan bertakwa yang Allah sebutkan dalam awal surat Al-Baqarah, hudalil muttaqin, jadi bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana di ayat Al-Birri di surat Al-Baqarah 177, laisal birru an tuwallu hukum, di ayat-ayat dikatakan ulaika alladzina sadaqu wa ulaika hum muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, dan mereka itulah orang-orang yang mengikuti Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Kata Ibn Abbas, fala yadhillu fid dunya dia adalah orang yang mengikuti Quran dan dia adalah orang mendapatkan hidayah. Jika dia bukan orang yang celaka, bukan orang yang sengsara, artinya adalah orang yang diberi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka seperti inilah orang-orang yang meniti jalan yang lurus. Itu orang-orang yang Allah beri nikmat, ya, mereka para nabi, siddiq, syuhada dan salihin. Mereka bukanlah orang-orang Allah mukai, bukanlah orang-orang yang sesat. Karena orang mendapatkan kasih sayang Allah bukanlah orang yang Allah mukai, dan orang-orang mendapatkan hidayah bukanlah orang-orang yang sesat. Fatabayyana, maka jelaslah bahasanya orang-orang yang rasa takut kepada Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang berhak untuk masuk surga tanpa adab. Itulah orang-orang yang ya, melakukan al-iman al-wajib. Segala sesuatu yang wajib dalam iman. Abadan selalu mengandung harapan. Seandainya rasa takut itu tidak diiringi harapan, nanti jadinya akan putus asa dari kasih sayang Allah. Kalau orang takut itu overdosis, sehingga rasa takutnya tidak mengandung rasa harap, maka akan jadi putus asa dengan anugerah Allah. Bagaimana orang yang berharap kepada Allah itu harus punya rasa takut kepada Allah. Seandainya tidak dicampuri rasa takut, cuma harap saja, lakukan aman, maka yang terjadi adalah merasa aman dari muka dan rasa Allah. Itu juga rasa harapnya tidak tercampur. Maka takut harus bercampur dengan harap, dan harap harus bercampur dengan rasa takut. Maka orang yang merasa takut kepada Allah dan merasa kepada Allah, mereka telah orang-orang yang berilmu yang Allah puji. Wa ruya an Abil Hayyan At-Tamimi anhu qala al-ulama'u thalathatun fa'aliman billahi laysa 'aliman bi amrillahi wa 'aliman bi amrillahi wa laysa 'aliman billahi wa 'aliman billahi wa 'aliman bi amrillahi fal 'alimu billahi wal ladzi yakhafuhu wal 'alimu bi amrillahi wal ladzi ya'lamu amrahu wa nahyahu. Dilihatkan dari Abu Hayyan At-Tamimi, Abu Hayyan mengatakan ulama itu ada tiga macam. Ada orang yang berilmu tentang Allah namun tidak berilmu tentang aturan Allah. Dan ada orang yang berilmu tentang aturan Allah namun tidak punya ilmu tentang Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang berilmu tentang Allah dan berilmu tentang aturan Allah. Inilah yang terbaik. Orang yang Dan orang yang berilmu tentang aturan Allah itulah orang yang mengerti perintah dan larangan. Ketika orang yang